Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, termasuk kita diberi kemudahan dan taufik untuk bisa melakukan aktivitas yang kita semuanya mengerti, mengetahui keutamaannya, yaitu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan, baik dalam kita belajar maupun dalam kita mengamalkan, mempraktekkan setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu berupa ilmu. Ahibati fila azzakumullah, kalau kita melihat kondisi secara umum manusia, secara umum, yang mukminnya, yang kafirnya, yang taat ataupun yang fasiknya, semuanya mereka itu berbuat, mereka itu saling berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau orang yang tidak memiliki iman, orang kafir, atau yang imannya lemah, orang-orang fasik, mereka juga melakukan kegiatan, mereka juga melakukan upaya untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba. Tapi mereka berlomba-lombanya menjadi yang terbaik, yang paling unggul dalam masalah dunia. Mereka berlomba-lomba untuk memiliki harta yang terbanyak. Siapa yang paling banyak hartanya? Berlomba-lomba memiliki kedudukan yang paling tinggi. Berlomba-lomba memiliki bangunan yang tinggi, yang megah, yang luas. Berlomba-lomba memiliki kendaraan yang mewah. Berlomba-lomba dalam banyak hal, secara umum dalam masalah dunia. Adapun orang yang beriman, maka perlombaan mereka, usaha keras mereka, upaya untuk menjadi yang terbaik, itu dalam iman dan amal saleh. Karena mereka tahu, disitulah dalam beramal saleh, dalam berbuat baik, itulah mereka diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba. sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, demikian juga ada dalam surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Nah, ahibati fillah azzakumullah, tentu kita tahu yang pertama kali semangat untuk menerapkan ayat ini adalah orang-orang yang pertama kali mendengar ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia-manusia yang senantiasa berupaya untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita melihat beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara pertanyaan-pertanyaan mereka yang menunjukkan semangatnya mereka untuk menjadi yang terbaik, semangatnya mereka untuk melakukan amalan yang terbaik. Di antara bentuk pertanyaan mereka, misalkan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal, muslim yang paling utama, yang paling afdal itu yang kayak gimana? Ada redaksi pertanyaan yang lain, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair, muslim yang terbaik itu yang kayak gimana? Mereka juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Atau pertanyaan mereka, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Ayyul a'mali khair, amalan apa yang paling baik? Pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu cukup banyak ditanyakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan semangatnya mereka untuk menjadi yang terbaik, semangatnya mereka untuk melakukan amalan yang paling baik. Beda dengan kita, beda dengan banyak atau kebanyakan kaum muslimin sekarang ini. Justru sebaliknya, sing paling ringan yang mana? Kalau ada perkara yang sunnah, ya kan, bondong, berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk ditinggalkan, lah sunnah ikilah ora apa-apa, ora wajib ya. Sebaliknya, kalau tahu ada perkara yang makruh, menurut mereka berbondong-bondong ya untuk mereka kerjakan. Contoh ya, contoh, banyak di antara kaum muslimin yang menganggap misal ya, rokok hanya sekedar makruh ikilah. Makruh ora haram ora ciri ya, anggapan mereka. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh para ulama kita, rokok termasuk perkara yang terlarang di dalam agama karena mendatangkan mafsadah. Nah, mendatangkan mudharat, menyakiti diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la dharara wala dirar, tidak ada ya perbuatan yang mendatangkan mudharat ya, dan juga tidak ada memadharati orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan mudharat dan jangan memadharati orang lain, dan hal-hal yang semisal. Tetapi ketika mereka atau sebagian kaum muslimin mengatakan, lah ora haram ora lah jere Pak Yai ini misal, bukannya yang makruh itu berusaha untuk ditinggalkan, tapi justru malah apa, lomba-lomba ake-akean sing paling entong Yang paling banyak habis itu yang siapa? Ya. Di masjid, ya. Di musola, jejer asbak, ya. Musola ini masjidnya kayak kebakaran tadi nih, kalau dilihat dari luar barangkali, ya. Saking banyaknya yang rokok. Inilah yang sangat diprihatinkan. Ketika mengetahui ada sesuatu yang sunnah, seolah-olah berlomba-lomba untuk ditinggalkanlah ora apa-apa sunnah iki. Tapi kalau mengetahui sesuatu yang makruh, dianggapnya makruh, justru berlomba-lomba untuk melakukan. Ahibati fila azzakumullah. Demikian pula tidak sedikit di antara kaum muslimin, ya, ketika mendapatkan informasi ini sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Pertanyaannya, ya, bukan gimana cara melakukannya, yang bagus gimana? Kapan saja dilakukan, bukan, tapi sunnah apa wajib? Maksudnya apa? Nek sunnah lah, apa-apa sunnah iki. Jadi menanyakan sunnah atau wajib itu untuk mencari-cari kesempatan untuk tidak melakukan. Dan yang semisal daripada itu, jangankan yang seperti itu, yang jelas-jelas wajib, ya, saja banyak yang ditinggalkan. Yang jelas-jelas haram saja banyak yang dikerjakan. Itulah generasi kaum muslimin yang semakin mendekati akhir zaman. Tetapi berbeda dengan dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu semangat untuk menjadi yang terbaik. Mereka begitu semangat untuk melakukan amalan yang paling baik, yang paling afdol, yang paling mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini diantara salah satu sebab, selain sebab-sebab yang lain, yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain, menjadikan mereka sebagai manusia yang terbaik. Kita semuanya tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat, pujian Nabi terhadap mereka, ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji mereka. Di antaranya dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang mereka awal kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka, Allah rekomendasi mereka, radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Waradhu anhum, waradhu anhu, dan mereka pun ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah sebagai Rabbnya, ridho Allah sebagai ilahnya, sesembahannya yang satu-satunya, dan ridho dengan pemberian anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, serta ridho dengan balasan-balasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka nanti di akhirat. Allah memuji mereka, Rasul merekomendasi mereka. Nah, itulah umat yang terbaik, itulah generasi yang terbaik. Taib, ahibati fila azakumullah. Ketika mereka mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pujian dan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tahu ini, mereka mendengar itu, Apakah kemudian mereka merasa sebagai orang yang terbaik, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdol, yang paling mulia? Apakah mereka merasa demikian? Ternyata tidak. Mereka adalah manusia terbaik, tetapi tidak pernah merasa sebagai yang terbaik. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling afdol, tetapi tidak pernah merasa menganggap diri mereka sebagai orang yang paling mulia, paling utama. Enggak. Nah, apa buktinya? Ahibati fillah azzakumullah. Di antara yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang terbaik tetapi tidak merasa terbaik, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari seorang kibarut tabi'in, ulama tabi'in yang senior, banyak bertemu dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anil sahabah ajma'in, yaitu al-imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahih beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah menjumpai 30 ya orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsi, kata beliau, semuanya dari ketika 30 para sahabat yang ditemui oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala ini, mereka semuanya mengkhawatirkan kemunafikan ada pada diri mereka. Khawatir di dalam diri mereka itu ada kemunafikan. Tidak kemudian merasa sebagai manusia terbaik, bersih, suci, tidak punya salah, tidak punya kekurangan. Tidak demikian. Bahkan mereka senantiasa khawatir dan takut kalau di dalam diri-diri mereka itu terdapat kemunafikan. Naam. Ahibati fila azzakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Da'u wa Dawa beliau mengatakan man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu taala anhum, siapa yang memperhatikan keadaan para sahabah, wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf, siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat maka niscaya dia akan mendapati bahwasanya mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam ini mereka berada pada puncak amal yang paling maksimal sudah, bersamaan dengan puncak rasa takut dan khawatir. Ya, mereka pada puncak amal, amal yang sudah maksimal, tetapi bersamaan itu mereka berada pada puncak ketakutan dan kekhawatiran. Kalau-kalau amalan mereka tidak diterima, kalau-kalau ada kemunafikan pada diri mereka. Nah, dan yang seperti ini justru inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menyebutkan seperti apa pujian Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan sedikit barangkali kita ingat kisah ya Handalah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melewati Hamdalah dalam kondisi menangis. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada sahabat yang mulia ini. Maka Hamdalah pun mengatakan, "Nafaqa Hamdalah ya Abu Bakar, nafaqa Hamdalah." Dia mengatakan, Hamdalah mengatakan sendiri, "Hamdalah telah terjatuh di dalam kemunafikan. Hamdalah telah terjatuh dalam kemunafikan, kemunafikan wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar pun heran. Sahabat yang semangat beribadah, yang semangat belajar agama di hadapan Rasul, kok merasa ada kemunafikan? Kok merasa terjatuh dalam kemunafikan? Dari sisi mana? Maka Abu Bakar pun bertanya, kenapa? Kemudian Hamdalah pun menyebutkan bahwasanya ketika kami duduk bersama Rasul, belajar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan surga, disebutkan neraka, seolah-olah kami melihat dengan mata-mata kami surga dan neraka itu. Yakin, benar-benar yakin, kuat, benar-benar kuat keimanannya. Tetapi manakala kami kembali kepada keluarga kami, bercengkrama, guyon dengan anak dan istri, sibuk mengurusi urusan keluarga dan pekerjaan, seolah-olah itu semuanya terlupakan, seolah-olah semuanya itu hilang, yaitu rasa yakin yang begitu kuat terhadap akhirat yang itu ada di hadapan Rasul. Tetapi kenapa ketika pulang di rumah menjadi melemah? Maka inilah yang dianggap sebagai sebuah kemunafikan. Jangan-jangan yang seperti ini munafik. Maka kemudian Abu Bakar pun mengatakan, kalau begitu ya sama, kami pun demikian. Maka mari coba kita tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua, Abu Bakar dan Hamdalah radhiyallahu taala anhuma, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keadaan mereka ini. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka, memang demikian. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam masalah ini, sa'atan, sa'atan ya Hamdalah. Ya, sesekali demikian dan sesekali demikian ya Hamdalah. Memang sesekali harus kita itu belajar, ngaji, ya, taklim, harus. Tetapi sesekali juga kita harus mengurusi keluarga kita, anak, istri, pekerjaan, harus dikerjakan. Maka memang kadang ini dan kadang itu. Kalau seandainya terus bagus kondisinya, niscaya kalian akan salaman-salaman dengan malaikat. Maksudnya, kalau kayak gitu kalian itu malaikat yang tidak pernah berkurang keimanannya, stabil terus. Malaikat yang kayak gitu. Manusia ya kayak gitu. Kadang naik, kadang turun. Yang penting berusaha senantiasa menjaga keimanan itu. Ketika merasa turun, melakukan upaya untuk menaikkan kembali. Jangan terus disibukkan dengan dunia, lupa belajar, lupa amal, lupa akhirat. Keseharian, pekerjaan, pulang rumah, ngurusi orang apa, istri, anak, santai-santai, ya, jalan-jalan, kapan ngurusin akhiratnya, kapan belajarnya. Maka hendaklah kalau kita dari pagi barangkali sampai sore melakukan aktivitas-aktivitas dunia kita, karena memang kita hidup di dunia, harus makan, harus minum, harus memiliki pakaian, memiliki tempat tinggal. Perlu berusaha mencari nafkah untuk mencukupi itu, agar supaya bisa ibadah kepada Allah. Kalau tidak makan, tidak minum, gimana bisa ibadah? Ya. Kalau tidak punya pakaian, bagaimana menutup aurat? Kalau tidak ada tempat tinggal, bagaimana bisa ya, membina keluarga? Ya. Merajut ya, hubungan kekeluargaan sehingga turun apa memiliki keturunan ya. Di situ pun amal yang besar, belajar bersama dengan istri, bersama dengan anak, mengajari mereka, mendidik mereka. Karena di rumah juga ada tugas ibadah kita. Apa diantaranya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga ya, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini diantaranya adalah tugas yang harus kita lakukan di rumah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menyibukkan atau memiliki kesibukan dunia, tidak. Yang penting tugas ibadah dikerjakan, setelah itu silahkan bertebaran mencari keutamaan dan rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah. Nah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari keutamaan Allah, cari rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sertailah zikir, perbanyaklah zikir di dalam mencari rizki tadi. Jangan lupa Allah, tetap ingat Allah, ingat hukum-hukum Allah, ingat aturan-aturan Allah dalam mencari rizki. Jangan dilupakan. Jangan ingat Allah ketika sholat toh, ingat Allah juga ketika mencari ma'isyah. Ini boleh apa enggak ya? Ini haram atau tidak ya? Dan seterusnya. Diingat. Selain itu juga memperbanyak zikir di dalam melakukan aktivitas pekerjaan supaya mendapatkan keberkahan dan supaya mendapatkan kesuksesan. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses dan berhasil. Nah, ahibati fillah azzakumullah, kembali kepada permasalahan kita. Cerita Handullah tadi ya, yang menunjukkan semangatnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, untuk beramal. Tetapi bersamaan dengan itu mereka senantiasa khawatir dan takut kalau ada kemunafikan dalam diri-diri mereka. Justru yang seperti ini, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ya, dalam kitab yang sama yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, wallahu subhanahu wasafa ahla as-sa'adati bil ihsani ma'al khauf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang menggabungkan antara berbuat ihsan, antara berbuat baik dengan sebaik-baiknya, digabungkan dengan rasa takut. Dan sebaliknya, kata beliau, wa wasafa al-ashqiyaa bil isaati ma'al amn. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mensifati kondisinya orang-orang yang sengsara, yang binasa, yang celaka. Allah sifati menggabungkan dua perkara, banyak melakukan kejelekan disertai dengan merasa aman. Merasa aman, tidak takut. Nah, tayyib ahibati fila azakumullah, di antara yang menunjukkan akan hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 dan juga 61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam keadaan hatinya takut karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan di sini ada orang-orang yang dia itu berbuat kemudian takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mendengar seperti ini, ya, yang kita gambarkan adalah orang yang bermaksiat, ya, orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah sehingga takut bertemu Allah, takut siksanya, ya kan? Takut dihukum. Umumnya orang yang rasa salah, merasa berdosa akan takut bertemu dengan yang mungkin atau yang bisa atau yang akan menghukumnya. Anak kecil ya, ketika melanggar aturan orang tuanya ya, terus ketahuan ketemu wong tuane wedi, takut kalau dimarahi ya. Seorang karyawan ketika melakukan kesalahan dalam tugasnya kemudian dipanggil, dia merasa salah ini, kemudian dipanggil sama bosnya, sudah ledek, jangan-jangan tahu si bos, jangan-jangan akan dihukum, jangan-jangan akan di PHK, jangan-jangan akan dipotong gajinya. Khawatir takut. Kenapa? Karena melakukan sebuah kesalahan. Khawatir takut demikian pula. Ketika orang itu bersalah, berdosa, merasa salah dan dosa, maka ketika bertemu dengan Allah, maka dia akan khawatir dan takut. Ini yang nampak. Dan itulah juga yang ditangkap oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasnun wa yasrikun?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini? Yang dia berbuat kemudian takut bertemu dengan Allah. Apakah mereka itu orang yang minum khamr, mabuk-mabukan, yang berzina, yang mencuri? Pendeknya orang yang berbuat maksiat. Apakah mereka yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini? Itu yang ditangkap oleh beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "La ya binta Siddiq. Tidak wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "akan tetapi mereka, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum." Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat 60 dari surat Al-Mu'minun ini adalah orang-orang yang mereka itu banyak melakukan sholat. Tidak hanya sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah banyak dikerjakan. Mereka banyak melakukan puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Puasa sunnah banyak mereka kerjakan. Mereka pun bersedekah, bukan hanya zakat tok. Banyak sedekah mereka. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhafuna alla yuqbala minhum, tetapi mereka bersamaan dengan amal yang begitu banyak, mereka khawatir dan takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 60 dari surat Al-Mu'minun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat berikutnya, ayat yang ke-61, yaitu ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera ya, di dalam melakukan kebaikan. Orang yang seperti itu, yang banyak beramal tapi takut, khawatir amalannya tidak terima, mereka inilah orang-orang yang ketika ada kesempatan beramal, segera. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan amal. Tidak kemudian milih-milih. Ya. Lah, saya sudah banyak amal ini, cuma amal kayak gini, sudah kamu aja lah yang ngerjakan. Saya sudah banyak amalnya. Ya. Ada amalan yang kesempatan beramal. Amalan apa sih? Oh, sedekah. Ah, sedekah cuman kayak gini, saya sudah banyak bangun masjid, bangun banyak pesantren. Lah, sudahlah, itu yang kecil-kecil buat kamu aja. Meskipun enggak disampaikan, terucapkan, ya. Barangkali ada yang model kayak gitu. Ketika melihat ada amalan yang dianggap kecil, yang sepele, yang dianggap remeh, kemudian ya merasa sudah banyak beramal kemudian tidak dikerjakan. Ah, cuman kayak gitu toh. Tetapi tidak. Tidak demikian. Orang yang dia banyak beramal tetapi hatinya khawatir kalau amalannya itu tidak diterima, mereka adalah orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Setiap ada amal atau setiap ada kesempatan untuk beramal, segera dikerjakan, tidak ditunda-tunda. Kenapa? Karena amalan-amalan yang telah lalu, yang sudah lewat, yang sudah dikerjakan, mereka khawatir jangan-jangan kemarin tidak diterima. Jangan-jangan sholat yang kemarin ini tidak diterima. Jangan-jangan puasa yang kemarin tidak diterima. Jangan-jangan sedekah yang kemarin tidak diterima. Maka ketika ada kesempatan dikerjakan, barangkali ini yang diterima. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar tidak menyepelekan amalan sedikit dan sekecil apapun amalan itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nara walau bisikit tamrah. Bentengilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Secuil satu saja enggak, secuil. Taruhlah cuman punya kurma satu, mau dimakan ada orang yang minta. Jangan menyepelekan. Lah masa kalau tak kasihkan satu saya juga lapar. Masa ngasihin cuman separuh lah. Separuh sih dapat apa? Jangan sepelekan meskipun amalan yang sedih, amalan yang sedikit. Nah, barakallahu fikum. Orang yang dia banyak beramal disertai dengan rasa khawatir dan takut kalau amalan mereka itu tidak diterima, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam melakukan kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang terdepan nanti di akhirat. Ya, di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maksudnya mendapatkan pahala-pahala kebaikan. Mereka adalah orang yang terdepan. Nah, pemenang dalam masalah ini. Mereka adalah orang yang benar-benar berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Tayyib, ahibati fil azakumullah. Inilah di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak beramal dan khawatir terhadap amalnya itu. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang terbaik, bahkan direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Sebagian mereka telah dijamin masuk surga, tetapi mereka tetap khawatir kalau ada kemunafikan dalam diri mereka. Naam, ahibati fillah azakumullah. Sebaliknya, orang yang dia membanggakan amal yang telah dikerjakan, ada sikap ujub, bangga diri, membanggakan amalnya, maka justru ini adalah sifat yang sangat jelek, ya, dan perang yang sangat membinasakan. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab sahih beliau sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ada seseorang, ya, di zaman dulu, ya, sebelum ya, kita umat sebelum kita. Diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang memiliki hubungan kedekatan, sahabat dekat. Satunya menjadi orang yang gemar beribadah, satunya menjadi orang yang taat, orang ahli ibadah. Satunya masih tetap berada pada kemaksiatannya, ya, masih gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka temannya yang banyak ibadah ini, dia pun menasihati, ya, orang yang banyak ibadah ini menasihati temannya yang masih bergelimangan dengan dosa dan kemaksiatan, masih meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya tidak dikerjakan, justru malah melakukan berbagai kemaksiatan. Dinasehati, tetapi nasihat yang tidak mempan, nasihat yang tertolak, maksudnya yang tidak diterima oleh temannya ini. Akhirnya, karena merasa dirinya sebagai orang yang baik, menilai temannya yang banyak dosa itu sebagai orang yang parah, ya, kebangetan, sampai dia mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini mengatakan, wallahi, ya, innallaha la yaghfiru li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan ini, temannya tadi itu. Angel teman dinasihati, maksiat baik, dinasihati kok tidak mau tobat. Kata dia, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman mendengar ucapan orang ini. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alai alla aghfiru li fulan. Siapa yang lancang, dia berani bersumpah atas namaku, kalau aku tidak mengampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Sungguh, ya, aku telah mengampuni dia dan aku menghapuskan amalan-amalanmu. Nah, Allah menghapus amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang gemar ibadah ini gara-gara membanggakan diri, ya, gara-gara merasa telah banyak berbuat kebaikan dan amal soleh dan merendahkan orang lain, bangga diri yang kemudian mengantarkan pada sikap sombong dan takabur, merendahkan orang lain. Oleh karena itu diriwayatkan dari Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iyyakum wal ujba, hati-hati kalian terhadap sikap ujub, bangga diri. Fa innahu muhlikah, sungguh bangga diri itu adalah sesuatu yang membinasakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa innal ujba la ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sungguh bangga diri, membanggakan amal itu, sikap ujub ini, dia menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Maka ahibati fila azzakumullah, mari, ya, kita senantiasa berupaya sekuat tenaga kita, semampu kita, untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik untuk melakukan amalan yang terbaik. Tetapi jangan pernah merasa sebagai orang yang paling baik. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.